Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, alhamdulillah, baru saja tadi kita semua bersama-sama membaca Ratibul Imam Al-Haddad dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang zikir yang ketiga daripada zikir yang berada daripada susunan Ratib Al-Imam Al-Haddad, yaitu yang berbunyi Subhanallah wa bihamdih Subhanallah Al-Azim. Sungguh kalau kita lihat daripada kemuliaan-kemuliaan bacaan yang telah kita baca, sangat istimewa sekali. Kalau kita urutkan dari pertama, zikir yang mengucap yang berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita telah mengetahui bagaimana besarnya pahala bagi orang yang membaca zikir tersebut. Kemudian dilanjutkan kemarin dengan zikir yang kedua, yaitu yang dikatakan Al-Baqiyatu Salihat. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu, sekarang dilanjutkan pula dengan zikir yang ketiga, yaitu Subhanallah wa bihamdih, subhanallah, al-azim. Ini adalah zikir yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah zikir yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada fadilah atau keutamaan zikir tersebut, yaitu diberilah seseorang yang membacanya 124,000 hasanah. Kita membaca Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil Azim satu kali, mendapatkan 124,000 hasanah atau kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis pula dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih mencintai zikir ini daripada orang yang telah bersedekah sebesar Jabal Uhud emas. Kita mempunyai emas sebesar Jabal Uhud dan kita bersedekahkan fisabilillah, maka dikatakan pahalanya ucapan Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim lebih besar daripada pahala sedekah tersebut. Makanya di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Dua kalimat yang mana khafifatani 'ala al-lisan, jika kita membacanya enteng, gampang, ringan, akan tapi thaqilatani fil mizan, akan tapi bobotnya kalimat tersebut bukan enteng, bobotnya sangat berat di mizan ketika kita nanti di akhirat. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat tersebut adalah dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ucapannya? Yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Maka bacaan-bacaan seperti ini adalah bacaan-bacaan ringan, bacaan-bacaan yang kita katakan nilai plus untuk menambah amalan-amalan kita. Ya, karena apa amalan kita yang bisa diandalkan? Kita kalau cuma mau mengandalkan sholat lima waktu, dikatakan itu adalah rosmal. Sholat lima waktu itu adalah pokok modal usaha kita. Berarti bukan sesuatu kebanggaan. Itu ya memang rosmal harus balik. Wajib 100% harus dilakukan. Yang menjadi kedambaan atau menjadi kebanggaan bagi kita, yaitu nilai-nilai plus yang telah kita lakukan, seperti bacaan-bacaan seperti ini, kemudian sholat-sholat sunnah, kemudian sodakoh, itulah nilai-nilai plus yang bisa diharapkan oleh seseorang. Di sini pula Al-Imam Hasan bin Abdullah Al-Haddad, yaitu putra kecintaan daripada Al-Imam Al-Haddad, mengatakan bahwasanya ketika Al-Imam Al-Haddad mendekati kematiannya, yaitu 40 hari sebelum beliau meninggal, selalu Al-Imam Al-Haddad membaca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim. Sampai di sanalah kemudian beliau dicabut umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hal-hal itu kita melihat atau kita mengikuti jejak ulama-ulama kita, salaf-salaf kita terdahulu, supaya kita juga selamat bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.